Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atini Buya dari Cirebon. Mau bertanya, batasan-batasan wanita berhias itu seperti apa, Buya? Wanita apa? Berhias. Berhias atau berdandan. Berhias. Ya. Kasih, Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita boleh berdandan untuk 3 orang. Bebas berdandan 3 orang asalkan tidak merubah ciptaanmu. Tidak membuat wasmah, tato. Tidak mancungkan hidung dengan tambahan. Pokoknya tidak membuat takhir khalqillah. Jadi seorang wanita asalkan tidak merubah ciptaan Allah, maka berdandan untuk 3 orang sebebas-bebasnya. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Makanya para bapak itu kalau beli baju jangan maksa. Untuk istri itu, istri kadang-kadang dandan sendiri. Lihat, seorang perempuan itu bisa di depan cermin bolak-balik, miring sana, miring sini. Biarin, memang begitu sudah. Memang dia berdandan untuk dirinya sendiri dia. Sana, sini. Makanya jangan protes, bapak, tenang. Yang kedua adalah dandan untuk sahabat-sahabat perempuannya. Boleh berdandan untuk sahabat perempuannya. Yang ketiga adalah berdandan untuk suaminya. Berdandan untuk suaminya. Termasuk suami nanti adalah orang-orang yang mahram dengannya adalah. Jadi berdandan untuk dirinya sendiri, berdandan untuk wanita, orang lain dari wanita-wanita. Makanya perempuan itu kalau ketemu teman perempuannya pun kadang pengen tampak cantik. Kalau laki-laki kan kumus-kumus pun tidak ada masalah. Waduh jenggotnya sana, tidak ada, tenang aja. Kalau perempuan enggak nyaman dia dengan perempuan, kalau normal loh ya. Ada perempuan enggak normal sudah, enggak tahu rambutnya ini itu pabrik kutu, kemudian bawa jeruk kemana-mana, enggak sadar tuh ada. Itu keluar dari tebetnya wanita yang sesungguhnya. Wanita itu akan berusaha untuk tampak cantik di hadapan siapa? Saudari, sahabat perempuannya. Kemudian yang ketiga adalah di suaminya. Ini adalah yang benar normal. Normal. Jadi untuk 3 hal ini berdandanlah secantiknya. Secantik-cantiknya. Pokoknya tidak merubah ciptaan Allah. Hah? Tidak membuat tato. Termasuk merampingkan gigi, bukan menata gigi ya. Behel itu menata gigi. Merampingkan gigi sama menyambung rambut sama membuat asfah, al-wasimah wal mustausimah, membuat tato. Bahwa dihiasi tatonya haram itu ya. Ini tidak diperkenankan. Nambah hidung. Nah ini kemudian macam-macam ya. Itu. Tapi kalau setelah itu dandan asalkan tidak membuka aurat tentunya. Biarpun dengan saudari perempuan tidak boleh buka aurat. Kecuali suami istri tidak ada aurat antara suami istri. Ini Anda berdandan sebebas-bebasnya dalam hal ini asalkan ada rambu-rambu seperti itu. Tidak membuka aurat, kemudian tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak menyerupai kaum laki-laki dan tidak menyerupai, ini ada catatannya. Pertama adalah tidak membuka aurat, kemudian tidak merubah ciptaan Allah. Yang ketiga adalah tidak menyerupai laki-laki dandananmu. Yang keempat adalah tidak menyerupai musuh-musuh Allah. Ngetren, yang ditiru adalah siapa itu? Ratu setan. Sedang ada orang disebut setan itu siapa itu? Enggak tahu. Ada kan penyanyi katanya disebut setan. Enggak usah disebut namanya. Yang ditiru itu rambutnya ini. Lah ini elu seperti itu. Ya. Tidak diperkenankan. Jadi ada 4 rambu-rambu ini ya. Apa tadi? Tidak boleh membuka aurat. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh merubah ciptaan Allah. Yang keempat adalah tidak menyerupai kaum laki-laki. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak boleh meniru model-model musuh-musuh Allah. Baju ciri khasnya orang Yahudi tidak boleh kau pakai. Baju ciri khasnya ini. Baju menyerupai laki-laki, pokoknya ini baju khusus kalau laki-laki haram. La'anallahu mutasyabihina minan nisa'i birijal. Setelah itu ada boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.